الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم supaya ora goyang. apa bumi bikum kelawan gowo sira kabeh. Jadi bumi ditancepi gunung-gunung sing pirang-pirang iki supaya ora goyang. Dadi sing manggon nok bumi iki rada tenang. Bumi niku mubeng terus mater mubeng berputar. Sangka gedene bumi nganti rak krasa manusa. Tapi berputar terus bumi niku. Yang ahli falak ngertos. Ahli falak niku ahli astronomi. Ditancepi gunung-gunung ben ora goyang. Ning kadang-kadang nek masuk manusane lali ora gelem nyukuri kenikmatane Allah, gununge digawe hancur. Dadi pakune digawe protol. Lah goyang. Wong Jawa Kudus ring anane lindu. Lindu. Duka lindu niku bahasa apa ngono, tapi wong Kudus nek ngarani ana lindu nek pengen. Dodo dibacari sing jeblos gunung ndi. Dadi gunung niku wonten sing hancur, ana sing tetep nuduhake Gusti Allah kuwasa. Kados Gunung Muria niku tetep Gunung Agung ya, Bali nate jeblos. Diterusake wa anharo lan piro-piro bengawan. Bengawan ana sing gedhe, sing terkenal di dunia bengawan Nil, Bahrun Nil. Nu terkenal. Yo ana sing cilik, ana sing semedeng, nang Indonesia ana kali Brantas. Kudus yo ana kali Gelis. Ana sing cilik-cilik, kali Sili, kali Kantong iku wonten. Wa anharo. Dicekapi wasubua lan piro-piro dalan. Jadi nangone bumi digawe dalan-dalan itu. Ono sing dalan kedadian secara otomatis nalika bumi digawe, nengono penerus digawe badalan diapik. No, niku nerusake. Ora cukup nggawe dalan lingkar barang itu. Jadi manusia ki sebatas nerusake. Nerusake. Tapi jane wis ono dalan-dalan. Lah maksudnya la'allakum tahtadun supaya sira kabeh ku entuk pituduh nek ndek tujuan ape lunga ring di dalane metu kene. Ya. Nek saiki dalan-dalan wis ono palange pi menuju Jepara, pi Semarang wis ono pang-pang. Matur apik. Jaman riyen dereng enten niku. Tapi senajan durung ono tanda-tanda pengenal lalu lintas. Ning wa alamaten pira-pira tanda saking Allah wis ono. Apa iku? Gunung-gunung niku kanggo tanda kita nek badhe tindak. Niki jangan kuno. Nek nuju wayah rino. Nek wayah rino niku sing dienggo tanda gunung. Wis utuk Muria iki Kudus iki ngono. Ana gunung sing jenenge Gunung Pati Ayam. Iki kanggo tanda-tanda nek rino. Wa bin najmilan kelawan bintang-bintang hum utahe para manusa yahtaduna iku padha entuk pituduh sapa para manusa. Nek bengi sing dienggo lintang. Saiki dora merhati agak lintang mergo dalan-dalan wis ono sampik. Jaman riyen masjid kan kena dihitung masjidnya. Saiki masjid wis pirang-pirang. Sholat anggar pengimamane nek endi? Ora usah takon-takon kono, mesti kecekel kiblate. Nanti kadang-kadang orang ngerti arah iku ngulon pengedan, ora ngerti, tapi pokoknya ngon pengimaman iku ngeblat ngoten tok. Sampe ini tiang haji kula sering takon nek nuju nang Masjid Madinah, kula bedheki Masjid Madinah kowe nek sembahyang ku madhep ndi? Jawabe madhep ngulon. Kula mual kleru iku. Lah madhep ndi? Madhep ngidul, tak dudai petane. Sebabnya nopo Madinah niku arahe lore Mekah. Lek Masjidil Aqsa Baitul Muqaddas lore Madinah. Niki. Mulane nek tengene Madinah niku nek salat madhep ngidul merko kiblate nek kidul Ka'bah. Tapi perasaan niku isih rumahsane madhep ngulon mawon moko kegawa saka Indonesia. Badane diterangake kaya ngene jlentrek. Cukup kanggo wong sing gelem mikir. Ning ngono wong-wong sing isih ora gelem iman, isih kafir malah isih do nyembah patung-patung. Mulane nganti di nggo takonan, afaman yakhluqu kama la yakhluq afala tadzakkarun afaman apa to mongko utawi zat yaiku Gusti Allah yakhluqu kang bisa nitahake sembarang kalir kaya ngono iku kama la kaya brawala la yakhluqu kang ora iso gawe apa-apa. Apa Gusti Allah sing sifat lan keagungane kaya ngono mbok padhane karo brawala sing ra iso apa-apa. Niki nek cara ahli sastra bahasa balaghah, sastra bahasa ku nek cara Arab balaghah maani badek bayan. Iki tasbih diwalik. Istilahnya tasbih diwalik. Tasbihun maklub diwalik. Mesti ini apa brahola sing ra iso apa-apa mbok padhane Gusti Allah sing iso gawe ngono. Mesti ini ngoten. Tapi diwalik. Apa Gusti Allah sing Maha Agung kaya ngono mbok padhane reca. Afala tadzakkarun apa dora do mikir sira kabeh. Ora tampa peringatan sira kabeh. Gusti Allah nek wis ngumpah-ngumpah kaya ngono. Lagi manusane niku dipadakno reca kumoh. Nek ana manusa gelem dipadakno reca nang manusa sing pun akale pun ilang niku. Upamane ana manusa dijejerno macan-macanan nek bedhug gandang ngoten upamane dijejerno utawa dicek. Manusane mesti mau iku manusa nduwe akal ngono. Tapi nyatane akale ora iso digunakno. Niki Gusti Allah nek meleh-melehake kaya ngono iku. Lah salin babak tanggapane wong kafir. Rumangsane Qur'an iku dawuhe jeneng Nabi ya Muhammad, Qur'an ku jarene kitab suci, isine kok malah ngalae mbok berolah ra iso apa-apa ya lah mbok aja diolah-olah ngono kuwi ngene malah padahal genahno digenahno aja mbok sembah sing arane ngolo-ngolo kan tanggapan sing lucu no. Ya walane kita iki kedah syukur alhamdulillah diparingi hidayah lan taufik dening Allah kita iman. Ya. Dimantepake iman nanti membaca. Piye tegese? Membaca situasi. Iqra, bacalah. Jadi situasi itu wacana. Engko ngelingono kekuasaane Gusti Allah. kula nu mau situasi saniki pemilu adem. Nek dik dike wingenane cah cilik do tukaran. Sing enak sing dinggih kursi. Saiki diwalik grembyang. Sing tukaran sing linggih kursi, sing isor mbut gawe. Sampeyan sampean pelajari. Masang gendera 10 wae. Ana sing masang 30. Cacilik-cilik niku. Sorene nyate ngono ku. Masyaallah. Niki sampean pelajari, sampean pelajari. Kula mboten kampanye, mboten. Nerangno situasi. Iki bener-bener kebesarane Gusti Allah. Allah Maha Agung tenan. Dalile pun sampean wirid. Ning kersane genah. Siji wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Surat Al-Anfal juz 2. Surat Al-Anfal juz 2. Wa'allafa baina qulubihim. Allah saged ngrukunake atine mereka makhluk khususnya manusia. Kanjeng Nabi ditantang Gusti Allah Muhammad. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Upama bumi sak jagat ikmu Muhammad, harta benda sak jagat ikmu, bonggung ngrukunake manusia ora iso. Ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Nek Allah iso, innahu azizun hakim. Nek iso kecili-cili itu rukun. Kalau bucah siji sing dikawas limo tak kandana apa anaknya ini. Aku apa ngerti, aku dikandani. Siji mau kau sabang esok pawe untuk 20. Terus mawan-mawan icu untuk neh bengi nyate. Jadi kalau saya tinggal mbut gawe, jadi saya mbut gawe cacilik. Ini dolpring lari saya tidak mengakak tukang sablon. Wah ngamuk ini mawut ini sablon ini. Ini sampai kepengen ngerti. Nanti ada rokok-rokok putih gambari gambar partai ini rokok tinggu nyumbah. Jadi sing mayoran ki cilik-cilik. Nenekku sing mayoran sing gede-gede. Lho niki wiridane pun sampean wirid. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sehingga ingin tukaran malah ora, sehingga ingin tak tukaran iki kon tukaran tuin semenasa ini pun wiridane sampeyan. Tapi ini buatan diperagak kenyataan ini dong buatan sandal ini. Ini si ana cilik-cilik cah cilik-cilik itu kan iku sing kok lera ngerti kurang pinter mbet gawe niku. Niki sing pinter mbet gawe niku mboten niku. Coba kula nerangake hukum niki, nerangake mboten kampanye mboten purun kula nerangake hukum. Nek ana wong siji janjeni punjul kok siji niki padahal petates. Ana wong marah, kowe mesek nyoblos aku ya. Nggih. Disana nek nang ngono wong nyoblos aku ya. Nggih. Untuk selawe ping pindho sing haram. Haram. Mergo gak mungkin. Kulo nerangake sebatas nerangake hukum. Dadi mbok menawa waqiah, niki ya kira waqiah niki. Nampak saka A, kowe nyoblos kan kowe. Nggih. Senajan ditambahi insyaallah tetap haram nek punjul ka siji. Mereka tidak mungkin nyoblos punjul ke siji. Nyoblos karo malah tidak jadi. Nyoblos siji, khianat siji. Tidak nyoblos khianat loro. nyoblos karo khianat loro cek ngono ne. Lah piye carane lagi supaya halal? Nah, terana aku ndarana hukum nek wong e gelem. Ke nyoblos aku ya nggih kantenane, ngoten mawon. Nggih kantenane 50. Wis ana neh nek nyoblos aku ya nggih kantenane. Kantenane ra apa-apa. Atawa ngene, iki marayo-marayo. Kalau ngaji kan ini tak ngaji betul kamarnya. Kau besok nyoblos aku kok lali kang nomormu piro? Songo, oh songo, ya mana dah, mana dah, oh songo, iku rak janji, rak janji. Niki pun dibahas teng Munadzoroh Kudus nalika tasih sugeng Mbah Kiai Turehan. Pun dibahas, lan pun masuk mengenai buku 99. Niko, sing dibahas masalah pilkades kalian endai masalah ono lamaran pegawai tak terus nulisan nih ngaji kok nggih mboten-mboten kampanye lamaran pegawai kepengin jadi pegawai persyaratane wis cukup pamane kudu lulusan SMA wis duwe terus paling agamane ini pengalaman iki wis cukup tapi sing bagian ngangkat iki nek dikukuri gak ngangkat-ngangkat dikukuri ngerti terus dikukuri mbok 1 juta mbok 2 juta piye hukume sing ngaweh halal sing nampa haram putusan Munadzoroh Kudus endah lho niki ane rak memenuhi syarat dilulusake haram karo niki wong ngaji kok dadi mbok menawa niki carane niki putusan lan wonten bukune mukarrarat tengene 99 dadi wis memenuhi syarat sing dhuwur ora gelem lulusake istilahe nek pilkades anggar ora ngaweh mesti dipotek istilah bahasane dipotek niku nek ngaweh nek pancen memenuhi syarat terus ngaweh sing ngaweh halal sing diwehi haram mulane nek haji niku sopir-sopir Mekah ndaki-ndaki nanggone bis wis ana tekene mamnu i'ta'il bakhsis lisawak dilarang nyuwak ring sopir tapi sopir-sopir Mekah umume aku ora muni kabeh nek ra diweki gendilo mlaku bis nanggon panas metu supire udut pipis bar pipis nguyoh bar nguyoh kencing gak munggah-munggah dadi pipis nguyoh kencing terus dadi wong iki terkatung-katung niki kula haji sing pisanan tahun 82 ya Allah dikentang-kentang nganti jam-jaman saniki pun pengalaman kula anggar ape berangkat penumpang tak anjuri nek jarak jauh Mekah Madinah atau Madinah Jeddah jarak jauh tak jalui limang rial kumpul ke tak wena supir terus aku muni hadiyatun minar rukab hadiah sangka penumpang ini aku dihitung nih mau hadiah kalau ada dihitung ini kenyata nih ke wakiah nah wes jadi cocok karo penumpangnya terus halal buang teri ramu kakak teh nek kurang percaya nyacak aku yang bukti ake Mekah Madinah niku ming 5 jam setengah ya Allah cepet teri ramu kakak iku istirahat setengah jam jadi 5 jam yang mongko meh 500 kilometer buantar nek ora diwehi Mekah Madinah iku iso 15 jam. Niki saestu. Saestu niki sedekah wis ngono wae timbang ngono. Wong suap dilarang. Nah, ini situasi ini sampai pelajari carane melajari bener-bener Gusti Allah Maha Agung. Jadi Malik Grembyang. Nah, sinto karan sinjene ana sithik-sithik cah ngisor pikiran pancen wong rak ngerti sing banget rak ngertine niku. Niki. Badane nerake kenikmatan sing kaya ngono akeh Gusti Allah dawuh. Wa inda udhula lamun ngitung-ngitung sira kabeh nikmatan nikmat Allah ing nikmate Allah la tuhsuha ora bakal iso ngitung sira kabeh ing ora bakal nek wis didhawuh nek Gusti Allah ora bakal ora iso tenan sing jelas lho ngitung ambekan lho ora iso wis ngejak bola piro lah lho ambekane metu sedina sepengi iki piro ping piro sampan nganggo cetik-cetik nih wong hitungan sing tetep ra iso buaran cetik-cetik ngantuk kan mandek latuh suha iku sing jelas niku dereng sing sampan dahar sing unjuk panggonan papan sandangan mboten saged niku nek Gusti Allah wis kandung dawuh ra iso kowe ngitung nikmati Allah ya dak iso tenang. Inna allaha laghafurur rahim satemne Allah saiki ku zat sing akeh pengapurane rahimun tur datang welas asih senajan kowe ora iso ngitung nikmat nek ora iso ngitung nikmat ku lu nyukuri nikmat yo ora iso lu nyukuri ora iso wong lu ngitung nikmate ora iso lu nyukuri piye sing akeh sehingga nyukur itu sehingga ngeran berdahar alhamdulillah ini merapik ya tindak mangora ini tindak mangora alhamdulillah terus pokoknya ngeten ya senajan ora iso nyukuri sing temenanan ning ojo nganti ora syukur ojo nganti ora syukur nganti diulang Kanjeng Nabi nonggon wiridan kon maca subhanallah ping 33 alhamdulillah alhamdulillah ping 3 kadang-kadang ora sabar kok padahal saben salat mawon kok nek wis ngono terus nyatake Allahu akbar moho aku dados nek sampean maca lisane maca atine iki memahami arti jadi kita tetap maksiat kita tetap pepeko ning Allah tetap paring nikmat itu yang luar biasa mulanya yang diparingi panikmatan itu mboten wong Islam tok mboten wong kafir-kafir diparingi malah kadang-kadang rezekine sing kafir itu luwih gede lan luwih akeh tinimbang sing Islam itu. Cuma wong kafir ora pinter nyukuri ora pinter Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'limun. Utawi Gusti Allah ku ngudaneni Allah ing barang kang rahasiake sira kabeh ing malan barang kang ngadengake sira ing ma. Sing mbok rahasiane ana ati Allah pirsa. Sing mbok lakani deng-dengan apa maneh Allah luwe pirsa. Ning Gusti Allah pirmirsani sing lahir sing batin padha. Dewi kalian kita kita manusia diparingi penglihatan netro meripat ning kekuatan meripat niki beda ngerti barang sing cedak karo sing adoh dewi apa mana ningali barang sing rahasia nong jeruati dewi mana nek kirang percaya sampe nek ngerti dalan sepur nih kalau sing saman etai dalan sepur kira-kira 1 meter po 90 senti ya, 1 meter po. Tapi engkau terus kan, sing dulu ni malah ciut, kaya mepet. Itu berarti salah lihat. Iku kekuatannya melipat ngoten iku. Nek Gusti Allah ngoten, sing dirahasiakno ati, padha wae karo sing dideng. Ning ampun keliru ngatene, wes tinimbang. ngelakoni maksiat rahasia Gusti Allah yang ngerti. Wis salah deng-dengan wae. Niku ora pencilaan niku. Kebangetan niku. Niki. Ayo. Napa mboten? Nek ndelik ku cindira dene isin ngono lho. Nah, niki. Tapi Gusti Allah pirsa. Wong Islam supaya sing ngerti nek Gusti Allah pirsa dadi ana khauf ajri. Diteruske malih waladzina tabrawa yad'una kang do nyembah taduk yad'una niki kira asabat kenging diwaos macet kalih wonten sing maos tad'una sira ana sing yad'una dheweke waladzina utawi berau utawi wong akeh yad'una kang do nyembah nek waladzina tad'una wa berau kang do nyembah sira kabeh. Jadi waladzina do malah berahulo ya dauna kang nyembah sapa dheweke kabeh padauna kang nyembah sira kabeh min dunillahi saking sanese Allah yaiku sing dimaksud berahulo diucek-ucek nak Quran kersane Allah niku jlentrehake berahulo sing kok sembah ki la yakhluquna iku ora bisa nitake apa ladzina ya syai'an ing apa-apa wa hum dai berala yukhlaquna malah digawe sing gawe sapa manusa digilekno ana sing dilinggehno ana sing wadek ana sing rangkulan macam-macam liren dicek bareng dicek lha yo ngerti nek ngono kok disembah ngono didilingno kaya ngono iku malah nak tanggapane diwalik Quran ku jari ini kitab suci kok isine ngolo-ngolo Tuhanku ngolo iku ngarani Tuhanku diterusake amwatun berwala iku mati gak ono nyawane amwatun dari khobare mutoto sing dibang khobar sing kedua berwala iku amwatun mati dikasih ora ono nyawane wairu ahyain ora urip ketna wa ma yasuruna lan dora reti brala brala ayana suk kapan nyoba asuna bakal ditangekake sapa manusa kok brala gak ngerti suk kapan biabaas suk kapan kiamat dijelendreh ngono mestine dijelendreh ngene iki kedah matur nuwun pompong senak donya ilah hukum utai pangeran kang berhak disembah ilahun wahidun iku pangeran kamung siji til ora ana tunggale ora ana sing madani zate sipate sapa iku Allah wiji terang iki cara nerangno wis rinci mulai kenikmatan kedadeane manusa terus kecakapane manusa ning isih ana sing ora iman diterangke faladina mengkote wong akal layuk minu nakang ora podo iman sapa ladina bil akhirati kelawan dino kiamat kulubuhum iku utawi atine ladina mungkiratun iku pancen ingkar angas wahum utawi ladina mustakbirun ku engkek wong engkek wong sing ora iman rengene Gusti Allah wong engkek iwe ikene matan kaya ngono wis ora percaya wong engkek. Diterangake teng hadis wong kafir-kafir luwe-luwe sing kok engkek-engkek nak donya iku diterangake besok nang ngene dina kiamat digawe cimplis-cimplis. Dalile hadis innal mutakabbirina yuhsyaruna amsalaz dzarri yaumil qiyamah tato uhumun nasu biakutamihim li takabburihim innal mutakabbirina sak temene wong sing sombong-sombong termasuk wong kafir-kafir luwe-luwe kaya raja Fir'aun sombonge mekakat Namrud lan liya-liyane yuhsyaru naikum besok dikiring no une kiamat amsalad darra dari koyo padane semut cimplis-cimplis besok sing engkek-engkek nak dunya dikae cimplis-cimplis. Tato uhum kang ngedak-ngedak ing mutakabbirin annasu sapa para manusa. Iki sing para manusa sing Islam-Islam. Ora jarak ngedak ining kedaan sapa cilike. Bi abdamim kan pira-pira delamaane. Lita kaburim krana sombonge. Jadi sing sombong malah cimplis. Sing asale tawaduk nang donya para wong Islam tawaduk iki besok malah gede-gede gakah-gakah. Jadi situasi kiamat balik malik grembyang kaya karo situasi donya. Nah, mangke nek pun ahli swarga, lah niku digawe racak. Nali suwarga digawe racak, ora ana dhuwur, ora ana cendhek. Mulane nek ngene suwarga dak ana wong elek. Mek ana dhuwur ana cendhek, cebol kan jeneng ngono. Niku mboten ukurane padha. Ceritane nek hadis ahli suwarga niku benjing. Digawe joko-joko sing lanang. Sing wedok digawe prawan-prawan. Senajan sedane pun umur 80, 90 besok muda malah umure kira-kira digawe 30 atau 33 dadi rosa-rosane wong dure sewidak dirak sidak dirak niku nek dirake wong sak niki kecekek-kecekaan niki kira-kira sewidak meter dhuwur ini kaca tiba tenan ora kaya cagak listrik lho wong durung tutup ketenangane kok. Jangan lestek mboten. Dadane, ambane dadane. Iku digawe 7 zirah, 7 meter. Kuwat di dhuwur. Ngene kok janu. Lah iku nek voli lah. Ora malah kalau jowo cacile-cile malah voli. Ya ora ngoko di dhuwur ngono. Kekuatane. Nah, iki wong wedok dak paham rak apa-apa. Kekuatane padha karo wong 100. Niki. Dadi untuk widadari 200 gak apa-apa. Niki. Niki, niki ahli swarga. Kaya ngono nikmate. Mulane nek donya niki perjuangan merangi hawa nafsu sing tenanan. Berusaha supaya akhirnya husnul khotimah ya ya ya la jaroma pasti annallaha basa temene Allah iku ya alamu mayusiruna wa mayulinu niku pirsa Allah mudanani Allah ing barang kang dong rahasiake sapa ladina la yu'minun lan barang kang padha ngedengake sing didengke sing dirasane Allah tetap ngerti innahu sak temene Gusti Allah la yuhibbul mustakbirin ora demen lazime ora demen niksa al mustakbirina ing wong sing engkek-engkek ya sing dicindir iki wong sing ora iman non muslim engkek. Nah terus ngriwayatake si jenis wong kafir sing jenengane Nadir bin Haris sing kuat banget nek ngomong wa idza qila lahum lanalikane diucapake lahum marang kufar Makkah madza anzala rabbukum madza ing apa anzala nemurunake sapa rabbukum pangeran ira pangeran nemurunake ring Nabi Muhammad ki nemurunake dawuh apa sinti karepno Quran dawe Allah sinti paringake ngene Muhammad iku mbok anggap apa jawabane palu tuh jawab wong kafir asatirul awalin Quran iku gegorohane wong kuno-kuno isine iku ngelmu gugon Tuhan. Iki dengarane. Dadi Quran iku ling nanggapi wong kafir niku ngelmu sing dikumpulake jeng Nabi, cerita sangka wong Yahudi, cerita sing palsu-palsu. Pilih nanggapi. Diancam dening Allah liyahmilu auzarahum kamilatan yaumil qiyamah. Awas. Akibate liyahmilu donanggung sapa wong kafir auzarahum ing pira-pira dosane kamilatan hale komplit. Yaumil qiyamati sok dina kaya. Dosa dosane nang donya komplit disangga wong kafir-kafir iku. Dirupakake makhluk sing rupane medeni lan basi nambune jaluk gendong. Wis mayek-mayek dak kuat kowe iku sapa? Aku iki dosamu. Lakon-lakonmu nang donya iki. Lah wong kafir-kafir sing do sedekah, kadang-kadang sedekah, kadang-kadang lakoni kaapian, santunan yatim piatu sing ora iso mbelani. Mergo matine kafir. Lah wong kafir sing kecoba-kecoba nang donya. Kadang-kadang ana bala, ana macam. Iku ora bisa dadi kafarat. Ya. Diterake wa balaya humul lati asobathum fid dunya la tukaffiru anhum syai'an yaumal qiyamah. Jadi balak-balak coba-coba sing ngenani wong kafir, sing dikarep wong kafir sing nganti mati kafir. Iki balak-balak ini iki mboten saged dadi kafarat. Niki dhewe karo wong mukmin. Nek wong mukmin kaya Nabi Ayub diparingi gerah ngantos dangu, para kiai-kiai diparingi coba macam-macam, nah niki kafarat. Mulane tengene manake wa alamu annal baliyata lam taqtil mu'mina lituhlika wa innama atatu litakhtabirah. Ngerti yo balak-balak sing ngenani sira kabeh wong mukmin iku ora menumpes urusane ning ujian sabar apa ora. Lah niki benjing dadi kafarat. Dadi kafarat nglebur dosa-dosane. Wangsul datang wang kafir sing dong-gendong dosa-dosane komplit. Di samping gendong dosane dewe, nanggung dosane dewe. Wa min auzari, min maknane ba'da. Wa min auzari ladina yudillunahum bighadihim. Lan sebagian dosa-dosane wong akeh yudilluna kang podo nasarake sapa wong kafir hum ing ladina bighairi ilmin tanpa ngerti, tanpa ilmu. Jadi wong sing disasar-sasarake niku wis digendong maneh. Jadi kejaba gendong dosane dhewe, gendong dosane wong sing dipropagandani lan katut. Jadi mayek-mayek alasa ama yazirum eling elek banget ma barang yazirun kang podho gendongi nanggung jawab sapa dhewe kabeh mah ayo gendong kok gendong dosa kok elek banget niki ditutup kados ngaten niku maksude kita do ngerti lah carane piye lah wong Islam niki bejo banget umat Muhammad. Apa bejane? Nglakoni dosa anggar gelem tobat ilang dosane. Carane tobat ku piye? Ngetuni lakon sing wis. Aja niat mbaleni. Bahasane Arab nek nyuwun ngapro ana sing astagfirullahaladzim, ana sing rabbana zalamna anfusana, ana sing la ilaha illa anta subhana, sak maceme niki tobat temenan. Bar tobat resik engko sore lakone neh lali kepancing karo kono lakone tobat maneh. Ampun keliru wis tak terus neling lakoni dosa engko nek wis meh mati wae tak tobat ya kaya reti-reti yo ngono. Reti-reti, orang reti. Caranya kayak wong rumah, wong apa, wong rumah tangga ni tu. Esok kotor, sapa ni, kosore kosor, sapa di mana? Mulanya tobat, supaya sing kerep paling ora badane sholat saat badhe sare. Niki sing penting, badane sholat wajib badhe sare. Misalkan aja lali maca istighfar. Dadi upamane kedarung le turu keterusan alhamdulillah niku. Nek menawa ora menawa wong turu niku ndak ya turune keterusan. Ngoten nggih paham nggih. Turu keterusan alhamdulillah wis tobat. Oh niku kepenak ngoten carane. Dadi ngelmune dilakoni. Mugi-mugi kita sak keluarga kita diparingi hidayah taufik dening Allah, iman kita betul ngantos akhir husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ansik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ashabi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'alina al-haqq wa haqqo warzuqna ittiba'a wa 'alina al-batila باطلا ورزقنا السنابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.